العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه Bab pembahasan bolehnya wanita yang haid mencuci rambut suaminya dan bolehnya untuk menyisir rambut suaminya. Wa taharatu su'uriha, sucinya sisa dari minum wanita yang haid atau bekas minum. Wal ittika'u, dan bersandar fi hijriha, di pangkuannya atau di dadanya, bisa di ittika'u fi hijriha, yakni bersandar ke pangkuannya. Wa qira'atul Qur'an fihi, dan membaca Al-Qur'an di pangkuannya. Hadis 684. Haddatsana Yahya bin Ibnu Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'an Ibn Shihab 'an Urwah 'an Amrah 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia beriktikaf, beliau dekatkan kepalanya kepadaku lalu aku menyisirnya. Dan beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena seperti kebutuhan manusia, kecuali untuk kebutuhan manusia, yakni buang air besar, ya, dan yang lainnya. Hadis 685. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh قال أخبرنا ليث عن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. عائشة رضي الله تعالى عنها mengatakan bahwa aku sungguh masuk ke dalam rumah karena kebutuhan, sementara ada orang yang sakit di dalam rumah. Tidaklah aku menanyakan tentangnya kecuali hanya aku sebatas melewat atau lalu saja. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mendatangiku, telah memasukkan kepalanya kepadaku sementara beliau di dalam masjid. Yakni beliau sedang beriktikaf. Fa urjiluhu, lalu aku menyisir rambutnya. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. Beliau tidak masuk rumah kecuali karena sebuah kebutuhan apabila beliau beriktikaf. Dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Yang pertama, i'tikaf artinya adalah al-habs. I'tikaf artinya habs. Habs itu menahan. Menahan diri. Secara syarak, secara syarak habsu, habsu nafs fil masjid, menahan diri di dalam masjid, khas yang khusus. Yani kalau menahan diri dalam masjid itu namanya i'tikaf, ma'niyah, diri dengan niat. Niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menahan diri di tempat selain dari masjid itu tidak i'tikaf. Kemudian dalam hadis ini bahwa orang beriktikaf apabila dia mengeluarkan sebagian, apabila keluar sebagian badannya dari masjid seperti tangannya atau kakinya atau kepalanya, maka tidak membatalkan i'tikaf. Kalau sebagian dari badannya, dan siapa yang bersumpah untuk tidak masuk ke sebuah rumah atau tidak keluar dari sebuah rumah, lantas dia masukkan atau dia keluarkan sebagian dari tubuhnya, maka dia tidak berdosa. Artinya tidak melanggar sumpahnya. Misalkan dia bilang, dia bersumpah tidak mau masuk ke dalam rumah seseorang atau rumah tertentu, tapi dia mau melihat dari jendela, dia lihat masukkan kepala, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia bersumpah, kemudian dia masuk seluruh tubuhnya ke dalam rumah yang dia sumpah tidak dimasuki atau keluar darinya secara utuh, maka dia berdosa karena telah melanggar sumpah. Ini dikiaskan ke i'tikaf. Karena orang i'tikaf dia sudah bertekad untuk tidak keluar dari masjid. Kalau dia keluar dari masjid, batal i'tikaf. Tapi dia keluarkan sebagian dari badannya, tidak membatalkan i'tikaf. Kemudian itu tadi bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir rambut suaminya. Ya, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis berikutnya, wa hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarana Amr ibn al-Harith an Muhammad ibn Abd al-Rahman ابن النوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. عائشة رضي الله عنها mengatakan dalam Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya kepadaku dari masjid wahuwa mujawir, sementara dia adalah orang yang beriktikaf. Lantas aku membasuh rambutnya sementara aku adalah orang yang haid. Ini hadis menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha walaupun dia haid tetap dia melayani ya suaminya. Dalam hadis yang lain yang hampir senada dengan itu, wa hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Hisham akhbarana qala akhbarana Urwah عن عائشة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه على حائل. عائشة رضي الله تعالى عنها mengatakan رسول الله صلى الله عليه وسلم mendekatkan kepalanya kepadaku sementara aku di dalam kamar. فأرجل رأسه وأنا على وأنا حائل. Lalu aku menyisir rambut Rasulullah sementara aku wanita yang haid. Kemudian hadis berikutnya qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala akhbarana Husain bin Ali an Zaidah an Mansur an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghsilu رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حائط. Dia mengatakan, Aisyah mengatakan, aku membasuh atau mencuci rambut kepala Rasulullah صلى الله عليه وسلم sementara aku haid. Dari beberapa hadis ini menunjukkan bahwa Aisyah menyisirkan rambut Nabi, Aisyah mencuci atau mengkeramas rambut Rasulullah. Ya. Imam Nawawi dia mengatakan jawadu istikhdam zawjah fil ghusli wat tabkhi wal khubzi wa ghairiha biridhaha. Bolehnya meminta layanan suami istri. Bolehnya meminta layanan istri dalam mencuci, memasak, membuat roti dan lainnya dan pelayanan-pelayanan dengan ridhonya. Dengan ridhonya. Wa'ala hadha tadha'ar dalail sunnati wa amal salaf wa ijma'ul ummah. Di atas ini yakni boleh meminta layanan suami melayani istri untuk suaminya. Kalau boleh berarti enggak wajib. Ya. Dengan catatan dengan tuntutannya tadi, beginilah argumen-argumen yang tampak dari argumen sunnah perbuatan para salaf dan ijma'nya umat. Wa amal bighairi ridhaha fala yajuz. Kalau seandainya tanpa ridhonya maka tidak boleh. Berarti selama ini istri kita ya, melakukan sesuatu yang sudah ekstra Kenapa? Dikatakan lian al wajib alaiha tamkin az-zawj min nafsiha wa mulazamat baytihi faqat. Wallahu a'lam. Karena yang wajib kepada perempuan itu, yang wajib kepada perempuan itu adalah memberikan kebebasan kepada suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya, menikmati tubuhnya. Ya. Dan tetap berada di rumah suaminya. Jadi kalau dilihat, kalau masa itu berarti tidak kewajiban. Kewajiban istri adalah melayani suami di dalam menikmati tubuh. Terus kalau makan gimana? Terserah suami. Kewajiban suami adalah memberi makan istri jika dia makan. Dia mau beli di luar, ya, bawa nasinya ke nasi bungkus misalnya, ya terserah. Tapi istri ini betul-betul dia di rumah. Dia mempersiapkan dirinya adalah untuk memberikan kebebasan kepada suaminya untuk menikmati tubuhnya. Maka dia tidak boleh keluar dari rumah. Nah, kapan suaminya pengen, dia ada. Adapun melayani suaminya dari sisi berkhidmat kepada suaminya, memasak, kemudian mencuci, membuat roti, membuat nasi, membuat kue-kuenya atau yang lain, kalau dia rela, maka itu adalah bagus. Boleh kita minta layanan. Dan itu adalah keutamaan untuknya. Tapi kalau seandainya dia tidak rida, maka tidak boleh dipaksa. Maka di sini kalau kita lihat, kewajiban minimal atau apa yang kewajiban istri itu adalah melayani suami di dalam tujuan dari pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Yani kebutuhan biologisnya. Walaupun sebenarnya pada hakikat dalam pernikahan itu lebih dari itu. Tapi intinya adalah kebutuhan biologis. Peretaknya rumah tangga maka berawal dari persoalan ranjang. Kalau persoalan ranjang tidak lancar, maka biasanya rumah tangga mulai retak. Walaupun dikasih uang maupun pelayanan dan yang lainnya, tapi dalam masalah ranjang sudah tidak nyaman, biasanya itu adalah awal dari keretakan rumah tangga. Tapi kalau soal ranjang lancar, nggak ada problem sama sekali, yang lain-lainnya tutup mata. Nah, jadi kalau seandainya urusan ranjang sudah tidak baik, ya biasanya itu akan mudah memicu emosional suaminya yang suka marah-marah, atau misalkan istri tidak puas masalah ranjang, istrinya suka marah-marah kepada suaminya. Ya. Nah, begitu sebaliknya. Wallahu a'lam. طيب حديث بريكوليه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن العمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan Rasulullah berkata kepadaku, apa? Nawilinil khumrata minal masjid. Yani berikanlah atau ulurkanlah sejadah dari masjid. Maksudnya Nabi mengucapkannya dari masjid, Aisyah dari luar. Lalu Aisyah mengatakan aku adalah wanita yang haid. Lalu Nabi SAW bersabda sesungguhnya haidmu najis itu ya bukan di tangan. Hadis berikutnya حدثنا أبو كريم وحدثنا ابن أبي زائد عن حجاج وابن أبي عني وغنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، وقلت إني حائض، فقال ناولينيها فإن الحيضة ليس في يدك. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan Nabi memerintahkanku untuk mengulurkan kepadanya sejadah dari masjid. Lalu aku mengatakan aku adalah wanita haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya haid bukan di tanganmu. Hadis berikutnya wa hadas li Suhaib bin Harb wa Abu Kamil wa Muhammad bin Hatib kulluhum an Yahya bin Sa'id qala Suhaib hadathana Yahya an Yazid bin Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa qala ya Aisyah nawilini ath-thawba fa qalat inni haid قال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika Rasulullah SAW di masjid, lalu dia berkata wahai Aisyah ulurkan kepadaku kain. Lalu Aisyah mengatakan aku adalah wanita yang haid. Lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Sekali lagi makna dari minal masjid yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha dhalika minal masjid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu dari masjid. Ai huwa fil masjid litunawilu iyyaha min qat masjid. Yani Nabi di dalam masjid, kemudian Aisyah memberikan kain kepada Nabi atau sejadah kepada Nabi dari luar masjid. La anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an tukhrijaha lahu minal masjid. Bukan Nabi memerintahkan Aisyah untuk mengeluarkan sejadah dari masjid untuk Nabi. Nah, selama ini yang kita pahami adalah disuruh Aisyah untuk mengambil kain ke dalam. Masuk dia ke dalam, kemudian dia keluar. Tapi kalau kita lihat dari redaksi hadis-hadis ini, bahwa Nabi sedang beriktikaf. Ya. Karena Rasulullah SAW kala fil masjid mu'takifan wa kanat Aisyah fi hujratiha wa yahid. Karena Nabi SAW dalam masjid dia beriktikaf. Sementara Aisyah berada di rumahnya yang dia sedang haid. Ya. Dan berdasarkan hadis Nabi, berkata Nabi, inna haidataki laisat fi yadik. Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Fa innama khafat min idkhal yadiha al-masjid. Karena dia enggak mau memasukkan tangannya ke dalam masjid. Ya. Tidak mau memasukkan tangan karena dia beranggapan ini bagian dari tubuhnya yang itu ada dalam kondisi yang tidak suci. Walau kana amruha walau kana amara bidukhul masjid lam yakun li takhsisil yad makna. Wallahu a'lam. Kalau seandainya Nabi menyuruhnya untuk masuk ke masjid secara utuh tubuhnya, tidak ada keistimewaan dikhususkan menyebutkan tangan di tubuhnya sendiri. Ya. Ya boleh jadi netes darah. Nah ini menunjukkan bahwa maknanya bahwa Aisyah mengulurkan kain dengan mengulurkan tangannya kepada Nabi, sementara Nabi dalam masjid, Aisyah dari luar masuk sebagian dari tubuhnya yaitu tangan. Sementara dia orang yang haid, maka Nabi mengatakan haidmu bukan di tangan. Ya. Dari sini juga menunjukkan bahwa bolehnya orang yang haid memasukkan sebagian dari tubuhnya ke masjid. Tetapi kalau dia duduk di dalam, maka itu tidak boleh. Baik, hadis berikutnya. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Waqi' bin Mus'ab wa Sufyan an al-Miqdad bin Shuraih an abihi an Aisyah qala kuntu ashrabu wa ana ha'id thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yadhafu 'ala mawdhi'i fihi fa yashrab وتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضعفه على موضع فيا. حديث yang ke 600 ke hadis ke 700 hadis berapa? Ya, 691 ya. Hadis 691. Ya. Bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan aku minum sementara aku sedang haid. 691 sebelumnya tentang masih tentang tangan Nabi ya apa Nabi mengatakan sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. 692 aku minum sementara aku haid lalu aku menyuguhkan kepada Nabi minuman itu. Maka Nabi meletakkan mulutnya ke tempat mulutku. Ya, kalau misalnya bejana minum gelas misalkan, maka di mana posisi tadi mulutnya Aisyah minum, di situ beliau letakkan lagi mulut beliau. Kemudian wa ata'arraqul arqa, aku memakan daging yang ada tulangnya, digigit daging itu. Ya, wa ana haid, sementara aku adalah orang yang haid. Summa unawinun nabi, setelah digigit oleh Aisyah, ya, daging yang dia makan, lalu dia suguhkan ke Nabi. Fayadhafahu ala mawdi'fi, lalu Nabi meletakkan mulutnya di tempat posisi mulutnya menggigit, ya, atau makan daging tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang wanita yang haid itu suci. Bekas gigitannya, bekas minumnya suci. Dan hadis berikutnya yaitu hadis 693. Qala hadathana Yahya bin Yahya qala akhbarana Dawud bin Abd Rahman al-Makki an Mansur an ummihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'il fayaqra'u al-Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandar di pangkuanku. Ya, menyandar di pangkuanku sementara aku haid. Fa yaqra' al-Qur'an. Beliau membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa bolehnya membaca Al-Qur'an dalam kondisi berbaring. Jadi bagaimana modelnya? Yani Aisyah duduk, Rasulullah duduk di pangkuannya Aisyah dengan menyandar ke Aisyah. Ya, berarti menyandar ke bagian tubuhnya Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwa dan beliau membaca Al-Qur'an. Aisyah haid. Ini menunjukkan bahwa bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Dan menyandar kepada istri yang sedang haid. Ya. Atau dan mendekat dari tempat najis. Ya, kan posisinya dekat dengan tempat najis. Ya, ini keluarnya haid itu dari kemaluan istrinya dan dia di pangkuan istrinya. Maka kondisi itu boleh. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana kemesraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya. Ya, umurnya berapa? Umur Nabi 50-an, lebih dari 55, mungkin hampir 60. Kalau kita sekarang, kalau sudah 60 gimana? Suami meledaki ke istrinya. Hah? Jadi istri bilang, ah, kasihan lah, lama lu awal punya cucu. Hah? Lah punya cucu. Kok nenek juga kakek lah ini. Masa malu adalah bodoh? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya cucu juga. Ya, yakni Hasan dan Husain. Ya, namun tetap ada kemesraan. Ya, seharusnya semakin lama semakin mesra. Ninda rumah tangga semakin lama semakin menjarak. Ya, kalau sudah tua-tua ini ya, tidur sudah berpisah. Tidak ada kemesraan. Baik. Hadis terakhir. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن يهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية. Dari Anas bin Malik bahwasanya orang Yahudi dahulu, orang Yahudi kebiasaannya kan, ini menunjukkan kebiasaan, apabila istri haid, ya, apabila di tengah-tengah mereka istrinya haid, lam yu'akiluha, tidak diikut sertakan makan, walam yujami'uhunna fil buyut, dan tidak menggauinya di rumah. Maksudnya apa? Lam yukhaliduhunna walam yusakinuhunna fi baitin wahid, tidak dipercampur baur dan tidak ditinggal dalam satu rumah. Jadi istrinya kalau haid diusir dari rumah, ya, oleh orang Yahudi diusir dari rumah. Lantas sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, katakan Muhammad, itu adalah penyakit. Maka jauhilah istri-istri pada waktu haidnya. Menjauhinya apa maksudnya? Apakah kita usir dia dari rumah? Jawabannya tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan seluruhnya kecuali nikah. Jadi sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, mau bercumbu, mau bermesraan, silakan, tetapi tidak boleh berhubungan badan. Fabalagha dzalika al-yahud, lalu berita itu sampai kepada orang Yahudi. Faqalu, mereka berkata, ma yuridu hadha ar-rajul an yada'a min amrina shay'an illa khalafana fihi. Kata orang Yahudi, apa yang diinginkan oleh si laki-laki ini? Ya? Dia meninggalkan urusan-urusan kami, ya, apapun urusan kami dia tinggalkan, ya. Maksudnya tidaklah dari urusan-urusan kami ini kecuali dia menyelisih. Tidak ada satupun dari urusan kami ini kecuali dia menyelisih. Ya. Orang Yahudi ketika istrinya haid diusir. Kalau Nabi enggak. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah, kecuali hubungan badan. bersetubuh dalam saat haid itu hukumnya adalah haram. Nah, kalau begitu tidur berdua boleh, bercumbu boleh. Mubasyarah, apa itu mubasyarah? Mubasyarah itu bercumbu dengan tidak memakai baju, kecuali bagian dari, ya, bagian dari menutup, bagian dari kemaluannya. Kita telah membahas apakah harus ditutup antara pusat dengan lututnya. Ini mayoritas ulama mengatakan begitu. Tapi pendapat yang terkuat, kalau dilihat kepada hadis Nabi ini, lakukan segala sesuatu kecuali nikah, ini menunjukkan bahwa bersenang-senang dengan istri yang sedang haid, kecuali dalam masalah hubungan badan. Fajar Usaid bin Hudair Abad bin Bishr qala ya Rasulullah innal yahuda taqulu kada wa kada fala nujami'uhunna. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alayhima. Lalu datang Usaid bin Hudair dan Abad bin Bishr, dia mengatakan ya Rasulullah, orang Yahudi mengatakan begini dan begitu tentang istri yang haid. Fala nujami'uhunna, jadi kalau begitu kita tidak menggaulinya, ya, yakni menggauli istri-istri. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW sampai kami mengira bahwa Nabi marah. Ya. Fakharaja, keduanya keluar. Fastaqbala huma hadiyyatun min labanin ila Nabi SAW faarsala fi atharihima fasaqahuma fa'arafa an lam yajid alaihima. Keduanya keluar. Maka sebuah hadiah dari susu, ya, yang datang kepada Nabi SAW menjamunya, ya. Ya, ini ada ketika dia keluar, mereka keluar, datang sebuah hadiah ke Nabi berupa susu. Lantas Nabi minta orang dua tadi dipanggil lagi. Ya, akhirnya diikuti fasaqahuma, Nabi berikan susu kepada mereka ini. Fa'arafa, baru mereka berdua mengetahui an lam yajid alaihima, Nabi tidak marah kepada mereka. Ya. Jadi maksudnya ketika Nabi, ya, dua sahabat dipertanya apakah istri, ya, kita tidak gauli, Nabi, ya, berubah wajahnya. Ya, lalu dikira bahwasanya Nabi ini marah kepada keduanya. Lalu dia keluar. Ketika dia keluar, dia berpapasan dengan hadiah yang disuguhkan kepada Nabi berupa susu. Karena ada hadiah, orang tadi keluar dari tempat dia, Nabi minta orang tadi dipanggil lagi. Setelah dia datang, dia disuguhkan susu. Baru mereka tahu bahwa Nabi tidak marah kepadanya. Dari hadis yang mulia ini, ya, juga kita bisa melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan mengkana ibnu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tamunya. Ketika dua orang tadi adalah tamu bagi Nabi SAW, ya, beliau jamu ketika beliau mendapatkan sesuatu yang bisa dijamunya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah, baik itu zakat atau sedekah biasa. Yang boleh diberi diterima Nabi adalah hadiah atau hibah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, silakan. Apa dia? Untuk ya. Tetap karena dia tidak suci. Dia tidak suci. Perkataan yang mengatakan bahwa haidmu bukan di tanganmu, ya, itu kekhawatirannya bahwasanya ini tidak boleh dimasukkan. Tapi kan sebagian dari badannya, itu sebagian dari badannya. Beda dengan orang wanita yang langsung masuk semuanya, dia seluruh utuh, ya, utuh dari tubuhnya. Maka kalau lewat saja itu tidak apa-apa. Misalkan lewat dari apa, dari pintu ke pintu, itu boleh. Karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu, sahabat yang junub pun lewat di masjid. Karena rumahnya sebelah sini, tempat dia mau bersuci atau air sebelah sana, maka dia melewati dan tidak apa-apa. Tapi kalau dia berada di dalam masjid, yakni untuk duduk di dalam masjid, ya Allah. Masalah itikaf tadi gimana kalau itikaf yang misalnya ada yang cuma malam sampai pagi seperti itu? Secara bahasa dia itikaf, karena itikaf tadi adalah habs, menahan diri, yaitu menahan diri dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka secara umum ketika dia secara hukum asal dia sudah beritikaf. Maka tetapi selama dia niatkan, dia tidak boleh keluar. Makanya orang yang beritikaf 10 hari seperti itikafnya Nabi, dia tidak boleh keluar dari tempatnya. Kalau dia keluar dari masjid tanpa kebutuhan dia, tanpa alasan, maka batal itikaf. Jadi orang itikaf itu seakan-akan dia sudah bertekad, ya, untuk tidak keluar dari masjid. Nah, kalau kita misalkan beritikaf malam saja, boleh. Ya, boleh, itu juga namanya itikaf. Tapi tidak seperti itikafnya Rasulullah yang sempurna siang dan malam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.